Festival Solawat Al-Banjari dalam rangka haul pendiri Ponpes Al-Hikmah yang ku cintai. Aduh cantik-cantiknya Mbak Santri. Dek menawi porong dihalangi يا إمام أبو